Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka khatmil Quran yang bertempat di lapangan Rempoh. Itu maksudnya pripun itu? Lempoah. Rempoah. Rahimakumullah. Masak bakso pakai merica, aku datang ke Purwokerto dengan membawa cinta. Saya terima kasih bapak ibu mau panas-panasan, gak ada tendanya, mohon dimaklumi karena panitianya anggarannya cekak ya. Maka jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah aku hadir dengan membawa bahagia. Maka siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panas siang hari ini menjadi wasilah tolak balak panasnya api neraka. Amin. Amin. Maka siapapun siang hari ini yang hadir karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah cinta kepada kita. Amin. Amin. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulullah, saya doakan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Amin. Siapapun yang hadir karena cinta dengan kiai dan ulama, insya Allah besok di padang mahsyar kita akan dibimbing oleh para kiai dan ulama. Amin. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Maka ketika ada sebuah kemakrufan, ada sebuah kebaikan, Rasulullah mengatakan la yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan tiga perkara. Kalau Anda lakukan tiga perkara ini, berarti kebaikan itu adalah sempurna. Maka ibu bapak, saya sangat renyuh Anda mau duduk di lapangan beli lemek sendiri. Bahkan banyak yang tidak pakai tikar. Yang tidak pakai tikar saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu sini digatel gelebon body. Maka karena saya terenyuh, saya ada pantun untuk bapak ibu. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Karena semangatnya luar biasa, terutama yang di tengah. Subhanallah, wis tuwa jilbabe pink. Menjijikkan. Jangan-jangan kau tangi ya pink ya. Rondo ya. Saya lihat di sini banyak corona. Komunitas Rondo Mempesona. Kebaikan itu akan sempurna manakala kita lakukan tiga hal. Dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama bita'jili, disegerakan. Maka kalau ada kebaikan-kebaikan jangan ditunda-tunda. Dalam satu hadis disebutkan al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada beberapa ketergesaan yang harus kita lakukan. Satu, tergesa nyuguh tamu. Kalau ada tamu disuguh, dan di sini luar biasa suguhannya tisu. Karena panitianya tahu barangkali kalau saya puasa. Untung saya puasa. Maksudnya kiai kan nguntal tisu. Ya, tulisannya Indomaret kayak sponsor ya. Saya sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya berdekatan tapi tidak pernah jadian. Woy, rondo biar. Jadi kalau ada kebaikan disegerakan, beberapa segera yang disunahkan, segera nyuguh tamu. Makanya ibu-ibu kalau di rumah ada tamu langsung disuguh. Ingat, mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yang disuguh. Maka ini kita sama-sama. Anda kepanasan, saya juga kepanasan. Yang tidak kepanasan yang di belakang tok. Sengaja. Apa bu? Anda membelakangi matahari kalau saya menatap matahari. Matane. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, panitianya pekok. Jadi pas tengah-tengah matahari. Nanti kalau aku pulang hitam gimana? Kayak tukang fotonya kia hitam. Jadi kalau ada tamu ibu disuguh, duwene wedang tamune wedangi, duwene jarang tamune jarangi, tamune durung sholat sholati, duwene susu tamune gaweke susu, kok susu ini keberimen ya. Maka kalau ibu bapak mau tahu kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah, karena alasannya sederhana pak. Nabi Ibrahim itu paling suka nyuguh tamu, paling suka ngeraktir teman. Jadi kalau beliau itu mau makan biasanya cari kawan dulu untuk ditraktir. Sama dengan bapak ibu di sini ya, di Rempoah. Kalau mau makan nyari teman, minta ditraktir. Kalau Nabi Ibrahim sukanya ngeraktir. Makanya orang yang loman itu posisinya tinggi di hadapan Allah. Orang yang dermawan itu disukai oleh Allah. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Kaya tapi pelit apa miskin tapi dermawan? Kaya yang dermawan. Miskin tapi dermawan. Lah miskin dermawan ki sing dermawan apa nih? Tapi ya enggak apa-apa. Orang yang dermawan ini disukai oleh Allah. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu disukai oleh Allah, disukai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Makanya ibu bapak rahimakumullah, satu, tergesa-gesa nyuguh tamu. Nomor dua, tergesa-gesa apa? Bayar utang. Wirungok nih kupingnya. Kita itu kalau mau ngutang sama orang, orangnya ini kita anggap sebagai malaikat rahmat, betul? Tapi begitu yang ngutangi nagih, yang ditagih kayak Izrail. Jadi orang itu kalau mau utang biasanya wajahnya semanis madu, tapi kalau ditagih kayak setan. Wong ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah ya lebih parah. Ultim hadroh ya. Kalau dilihat dari penampilannya, tim hadroh itu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Iya. Kalau di sini beda ini STMM, setengah tua meh mudar ya. Jadi bayar utang itu disegerakan. Maka saya itu orang yang agak anti dengan utang piutang, pak. Utang piutang saya itu menghindari. Ibu bapak rahimakumullah, hidup kita itu kurang empat ya bu. Pengen sesuatu itu mohon maaf, kalau nafsunya sudah muncul nggak bisa ngempet. Pengen motor nggak punya uang, dibilangin kredit. Sudah punya motor pengen punya mobil, motornya dijual untuk apa? Untuk DP beli mobil. Ini namanya orang yang tidak bisa ngempet. Saya dulu ingat betul ketika saya miskin kuadrat, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi udah gak punya apa-apa. Begitu saya menikah, saya melamar istri saya, sudah tidak punya apa-apa. Maka ketika saya menikah pun, saya waktu itu terjadi molimo. Apa itu molimo? Madep mantep mangan melu morotuo. Sampai akhirnya M10. Madep mantep mangan melu morotuo, morotuo, muring-muring, menantu meneng mawon. sampai akhirnya M15 mantep mantep mangan melu morotua morotua moreng moreng menantu meneng mawon morotua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya cuman M1 apa pak matamu. Waktu itu mohon maaf ketika istri saya butuh uang untuk beli susu anak saya nggak berani bu berhutang. Saya bilang sama dia, gak usah kalau gak punya uang, gak usah utang. Cukup pakai ASI, gak usah pakai susu sapi. Karena menurut saya, apapun itu ASI lebih hebat daripada susu sapi. Kalau ibu-ibu sekarang kan aneh, anak baru umur 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu gede diajak ngaji jawabane emoh. Mergo anake sapi. Padahal perintahnya Al-Qur'an wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradhaah. Nyusoni anak itu pakai ASI 2 tahun. Kita rata-rata cuma 6 bulan. Alasannya macam-macam. Keburu gantian sama bapaknya. Maka besok mbak-mbak yang habis di wisuda itu ha, kalau kamu punya anak, susui anakmu pakai ASI 2 tahun. Karena bagaimanapun ASI itu lebih hebat daripada susu sapi. ASI itu praktis, ASI itu ekonomis, ASI itu demokratis, dan ASI itu dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian bisa, jualan bisa, tandur bisa. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Kemasannya tidak gampang pecah. Kan gak ada ASI penyok, gak ada. Gepeng matamu, gepeng. ASI gepeng. Mbak copot kok ya. ASI demokratis, maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Nah, dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang. Makanya sapi itu susunya gampang dipegang oleh orang. Kenapa? Karena sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan. Maka nomor satu. Ini tadi satu, tergesa-gesa nyuguh tamu. Yang kedua, tergesa-gesa bayar utang. Yang ketiga, apa? Tergesa-gesa menguburkan jenazah. Ono wong mati cepat dikubur. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang kita mau menguburkan jenazah itu nunggu saudaranya di Kalimantan, nunggu di Sumatera. Apa kalau dia datang mampu menghidupkan jenazahnya lagi? Kan enggak. Langsung dikubur. Yang keempat, apa? Segera menikahkan anak, terutama anak wedok. Wayuzawi jahu ida adroka. Terutama anak wedok. Wong Jawa niku gada tembung napa? Wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok rapayu boso. Berungokne iki. Mila jenise wong wadon saniki anak telu. Nomor siji ra duwe anak, ra duwe bojo, arane nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo, arane nyonya. Sing repot temen nomor telu, duwe anak ra duwe bojo, arane nyah nyoh. Hati-hati, sekarang cewek itu gampang hamil. Bahkan kata komisioner KPAI, orang renang bisa hamil. Goblok. Renang meteng. Makanya kemarin di Pekalongan banjir 80%. Jangan-jangan rampung banjir ibu-ibunya banyak yang meteng. Ini orang gak nalar Pak ya. Pejabat negara loh mengatakan orang renang bisa hamil. Maka tolong mas-mas banjir besok kalau renang pakai kondom ya. Tolong bapak-bapak jangan renang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. lama-lama di Indonesia itu banyak orang aneh ya Pak ya. Ini kemarin mengatakan orang renang bisa meteng. Sebelum ini nanti ada lagi Pak undang-undang baru namanya RUU Ketahanan Rumah Tangga. Saya kemarin baca sama Deddy Corbuzier, lihat di YouTube-nya Mas Deddy. Saya isinya apa? Disarankan orang miskin nikah dengan orang kaya. Ya masa ke banser sing kere rabi karo sapa ya? Banser gajian. Ora apa-apa priye yo ngacengan tok kepriye. Jadi undang-undangnya saya kritik ini. Makanya ibu-ibu kalau bisa menikahkan anaknya dengan banser. Betul? Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi anakmu. Masa undang-undang mengatakan demikian? Kalau bisa orang miskin nikah dengan orang kaya. Ya ini yang jomblo-jomblo yang kasihan. Wes jomblo orang suge ireng tenan. Priman. Iki nganggo kacamata ireng malah kayak tukang ngelas. Saya itu cinta dengan banser. Pokoknya saya besok masuk surga yang awal banser. Tapi ya itu banser kan tugasnya survei lokasi. Begitu surganya disurvei sama banser, surganya siap, kiainya masuk surga, bansernya matu mening. Ya dah, besok yang awal saya ibu-ibu hadroh masuk surga. Amin. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari ibu-ibu hadrohan. Kok begitu Pak ya? Sekarang kok di Indonesia banyak yang aneh ya? Bikin statement yang tidak mutu. Ada lagi sebelumnya, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Di Purworejo muncul keraton namanya Kas, Keraton Asu Sejagat. Rajanya namanya Raja Toto. Wow. Ternyata bakul angkringan. Ini di Sunda muncul baru apa? Sunda Emperan. Muncul lagi apa? King of the King. Ini banyak orang berhalusinasi. Itu samanya anak-anak di sini kerja ra gelem, macul ra gelem, dodolan ra gelem, gaweane turu, bikin status WA akan indah pada waktunya. Hetong, tangio turumu mereng. Obatmu ndang diombe. Kerja ra gelem kok gaweane mota-moto wae. Motor yang gelek-gelek kayak kia ya. Ayo kowe moto. Oke, ke tengah kene, kowe moto kok kene. Ayo. Ayo moto. Ayo di foto. Saya sembunyi. Ngono wong. Ngaji di foto-foto wae. Ora tau dicetak. Bu, segera nikahkan anaknya. Apalagi anak-anak ahli Quran hari ini yang diwisuda. Maka karena ini acaranya Khatmil Quran, saya akan berbicara Quran. Saya akan berbicara orang-orang yang fokus dengan agama. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang hari ini ahli Quran bisa memberikan mahkota di kepala orang tuanya. Amin. Oke, saya bahas Quran. Kayak wong wedok sing jilbabe coklat rungokne. Koyone jilbabe coklat bajune merah marun rung lunas. Ya. Oh gratis. Ora amplopan. Padainya nge yo durung ya. Ya, ben ra panas selawatan dhisik mawon iko. Mau selawatan? Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Banser minta lagu apa? Alah gaya orang dikongkon ngangung-ngangung bang. Turu mulai. Wes tukang kibote malu-malu gondrong kan aku malu. Woi nyong gak gondrong gandeng ya gondrong merongos kepri. Kayak ngono ngomong kembar Gus kembar matane katara. Wala gayane ngomong. Ibu-ibu adro biasanya lagu apa? Pamer bojo, cidro, kecantol cawet. Apa? Oh, ditinggal rapi. Ya. Katanya rondol kayak iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Yo, walaupun panas-panas solawatan. Saya pulang pengajian hitam semua. Saya itu kalau siang senang pakai baju lengan pendek, bu, karena panas. Yuk, selamatan. Pak polisi di jalan, ayo selamatan. Oh, polisi ini kayak. Mana Pak Kaposek ya? Oh, halo Pak Sek. Pak Mugiono. Pak Kaposek ya? Yuk, selamatan yuk. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Kaposek. Di mana-mana perempuan tuh sukanya yang berdiri. Salah. Mbak-mbaknya nikah dengan banser. Ngomong sama orang tuamu, mbak-mbak itu loh. Doakan naya, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Maka saya sarankan nikahnya sama banser saja. Yuk, ditinggal rapi. Penjeluknya siapa tadi, Kek? Arane siapa? Siapa? Mulyani. Mulyani kiye. Subhanallah. STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Kemayu temen ya. Bae malah ngiring-ngiring barang ya. Penunjung jawab dia. Masuk ngiring-ngiring via valen tak tampal. Wis tua kayak gini. Ya kalau inyongnya karo Rika ya inyong sama matiin diset ya. Kumpetan inyong keracunan. Keracunan apa? Susu kadal luar. Masa wis tua kayak gini, kayak gini. Oke. Watangnya gede nih. Yo, tinggal rabi untuk Mulyani. Bisa perang. Oh, gagane. Melodine bae ya. Apa dibalik? Mereka ngaji inyong ibot. Atiku rasane loro. Nyawang konco ado karo aku mo. Tari kira sama apa ya? Ayo selawatan. Saya berdiri Mulyani langsung teriak. Wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Hatiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo. Karena suaranya belas ya. Itu primen sih. Tak lapor ke Pak Kaposek loh. Pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Isapora. Dan coba cari latihan ya. Sapa sing ngomong-ngomong kowe? Nyarang kanca. Sok tahu. Dasar janda. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Tinggal no, opo iki wis jamane. Thank you. Malaikatnya bengok. Pak Kaposek bengok. Buka Didi. Pak Kaposek mau nyumbang lagu. Apa no? Pecandol cawet apa? Pokoknya ini mumpung bulan Rajab, ada satu hadis setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'raj, beliau mengatakan begini. Ra'aitu lailatal mi'rad, pada malam mi'rad aku melihat apa? Nahron, sebuah sungai. Sungainya ini apa? Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa coba? Yang lebih manis dibandingkan madu? Enggak ada. Ini apa? Asin. Susu. Susu kira manis, goblok. Si mau pikir susu bae ya. Kalau kamu pengen membedakan madu yang asli apa madu yang palsu, tanya saya bisa jawab. Madu kamu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madu dibakar, hidup, palsu. Madu dibawa pulang, istri marah, asli. Betul Bu? Asli. Istri saya minta saya nikah lagi, tapi saya tolak. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya, saya ngomong seperti itu karena disoting. Tapi beneran, istri saya minta saya nikah lagi, saya gak mau. Maka saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Oke, kita temanya malam siang hari ini khatmil Quran. Ya, Ibu Bapak rahimakumullah, Anda ingat. Tadi hadisnya belum selesai ya. Ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minasaji, lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, saya bertanya, ya Jibril, Bril, liman hada, ini untuk siapa? Hada liman sholla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Mumpung ini baru hari ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak solawat. Saya tidak memuji, istri saya itu sehari minimal solawat 15.000 kali. Pakai tasbih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba, sampai tak keloni baik, sallallahu ala Muhammad. Saya masuk kamar selawatan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholatan. Kayak dia bapak-bapak ora masuk kamar malah nyanyi-nyanyi tul jainak ora nutul ora penak nutul kroso penak sing ditutul dangak-dangak rahim selawat bro. Nah, Pak Kaposek beda ya. Pak Kaposek lagu ini cak bikin cinta tak terpisahkan. Masuk kamar lihat istrinya langsung Pak Kaposek nyanyi. Teku iki aja gotulanan, mergo teku sagede kendongan. Mumpung ini bulan Rajab, selawat bancer selawat. Beneran, ibu-ibu anaknya nakal, tidur. Kamu datangi kamarnya, pegang kepalanya, solawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Mandi. Bapak punya istri cangkeme cerewet, gampang. Turu cekel cangkeme. Loh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkeme ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihahi tetap cerewet tambahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Mati bisa. Itu sungai diperuntukkan untuk orang yang mau berselawat di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Amin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana. Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana wa balighna Ramadana. Sekali lagi yang lebih khusyuk, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana wa balighna dan semuanya panjang umur. Amin. Ketua panitianya panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, ketua panitianya hidup sendiri. Kan umur enggak ada yang tahu ya. Siapa yang mengira suaminya Bunga Citra Lestari umur 40 tahun. Janda, Bro, janda. Apa? Lamar, cie, kamu jealous ya? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Sesuai tema kita hari ini, Hotmail Quran. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Kewajiban orang tua kepada anak menurut Kanjeng Nabi cuma ada 3. Berapa, Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Eh? Anyar, hoolah. Balik. Pamer matane, pamer. Copot isin nang. Kok ketinggalan? Tadi gue maning ya. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan nake. Masa dari tadi yang dilihat yang di bawah celananya, tok. Yang saya pakai ge arane apa? Kulot matane kulot, kiai kulotan, primen ya. Apa namanya ge? Malaro. Kiai arane tokrong katok sarung, sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Inyong buka ya, buka ya. Ora apa-apa. Kayaknya matanya kayak gini ya. Ini namanya budaya Islam Nusantara. Islamnya kayak di Mekah, tapi budayanya budaya Nusantara. Kan saya bilang orang Jawa gak harus pakai jubah. Oh, pekerjaannya narik becak kok nganggo jubah. Yo narik rem bisa salah ya. Remi becaknya emang gue nanggendi. Nengesor sadel, nganggo jubah ramandek-mandek. Keliru sih ditarik ya. panggulet degan nganggo jubah ya bluluke nambah loro ya. Saya munggah degan bocah iki ya, wah bluluke ireng tem. Wong gaweane nggoret pasir ning kali nganggo jubah. Ya little bonsir. Si tegatel kelebon pasir. Makanya boleh pakai kayak saya ini. Keren kan? Saya itu karena kalau pakai sarung, Pak, saling melotrok. Apalagi kalau ketemu janda, waduh. Dan sarung yang disukai kiai-kiai NU itu satu, gajah duduk. Kenapa dibuka sarungnya anak belalene ya kayak. Di banjir cengenge santai. Banjir wis tuang nganggo kawat gigi. Pantesan kawat jemurane nggone nyong ilang terus. Diculang bocah ki ya. Ujung nyong matur karo nyonge. Bah, nganggo kawat gigi ya. Enggak boleh. Kenapa? Engko tak cipok cangkem nyong nyantol ya. Tapi pakai gini open temen ya untuk bayi di pagar ya. Oh merongos. Nanti saja mbak, merongos itu mingkem yang tertunda ya. Orang itu kalau merongos belum kuliah sudah dapat gelar S2 MSC merongos sak cocote. Salam ala Nabi Muhammad. Min hakil waladi alal walid, salah satu asya hak anak dari orang tua ada tiga. Apa saja? Apakah wajib orang tua itu membuat kaya anak? Kita lihat. Nomor satu. Ayu hasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Bu. Loh, kenapa hujan? Tadi panas bingung, sekarang hujan bingung. Bubar, bubar, bubar. Pro bayaran cangkem ya. Inyong ra nyambut gawe kok ra bayaran. Inyong ra tau bayaran. Amplopan. Lanjut apa bubar? Nah ini emang cuaca sini gak apa-apa ya. Ya ya selamat raja yuk. Hei musik salim wa salim. Lali wala soha bimang kodoh Niki mumpung udan dongane mandi. Kula dongake muga-muga ingkang tindak mriki awake gerah kondur sami waras. Siapapun yang datang punya masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Siapapun yang berutang, Allah segerakan untuk bisa membayarnya. Siapapun yang susah, Allah bahagiakannya. Amin Allahumma. Lanjut apa bubar? Inyong ya kudanang, blongkone copot ya. Ganti mic melan, lan ganti mic aja. Apa? Kacamata. Kok kamu nafsu banget sama mataku? Lanjut. Apa? Jauh. Ngaji dulu, ngaji dulu. Ngaji, kasihan banternya. Oh. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Nomor satu, ayyuhasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Nomor dua, makin kesini ya. Gus Muta hujan-hujanan. Ya Mano, demi kamu. Oh, begini. Maka ngopi, ngaji dulu. Nanti salimnya nanti. Apa? Eh? Apa ini? Oh, minta nanti. Maka kalau punya apa? Nyetrum. Mik mulai, enggak rusak ini miknya. Lanjut. Kok suaranya bengung. Nyetrum. Ayyuhasina ismahu ida walada. Besok kalau punya anak, anaknya dikasih nama yang baik. Setuju? Nomor dua. Wayu'alimahul kitabah ida akola. Anak wajib diajarkan Al-Qur'an. Coba sekarang saya mau tanya, ibu-ibu kalau punya anak, mana yang lebih didahulukan, mengajarkan anaknya ABCD apa batasan? Cangkemen. Rata-rata orang tua mengajarkan ABCD, tidak mengajarkan abatasan. Saya mau tanya, lebih penting ABCD apa abatasan? Abatasan. Tapi orang tua biasanya mendulukan ABCD. Sing jawab abatasan itu pasti Tony Boster. Waton munindo boseban. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo gajah di belangkoni. Orang sedeng. Orang sedeng ya. Bu, masih ingat belajar zaman dulu? Dulu anak-anak ketika ngaji pakai ikro apa pakai turutan? Sekarang ikro apa turutan? Itu hebatnya orang Muhammadiyah, Pak. Ikro itu produksinya orang Muhammadiyah. Orang-orang NU yang punya turutan malah ikut-ikutan pakai ikro. Berarti orang NU ketinggalan dibandingkan orang Muhammadiyah. Kita harus akui itu, Pak. Kalau Anda merasa jadi orang NU, bersaing. Muhammadiyah ikro-nya bagus, NU turutan yang enggak kalah bagus. Ingat enggak Bu ngaji zaman dulu kayak apa? Pertama dibaca dulu abatasannya. Alif, ba, ta, sa, jim. Begitu sudah bisa baru dieja. Ingat enggak? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i o. Ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Loh, dulu kan ngajinya kayak gitu, Pak ya. Metodologinya namanya Al-Baghdadiyah. Dia aja. Dulu ngaji belum ada PLN, betul? Adanya kalau di Jogja namanya sentir. Di sini arane apa? ceplok, ceplok, teplok. Dulu belum ada PLN, adanya sentir, teplok, sama petromak, betul? Begitu ngaji lampunya habis, minyak tanahnya habis. Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Le, suratnya kayaknya bapakmu. Ya, dibuka bapaknya sini apa? Bapak kabah, ya bapak kaya roh, bapak karo bayar roh. Dulu ngaji ini kayak kaya nyeneng ke ya? Bapak kira kuat bayar musim paceklik, dodolan rapayu, tandur rapanen, kirim surat yang Pak Kiai. Di sini apa? Sot bat kasong, bak bat kabah, roh bat karo, sobaro. Pak Kiai ini nesu, mantan preman rambutnya gondrong melakukan sabar. Kirim surat maning ning wali santri, di sini apa dibuka? Mim bat kamat, tak bat kata, mim domamu. Ngajinya kayak gitu. Saya ingat betul habis ngaji gak pulang ke rumah, tidur di langgar di musola pakai sentir, begitu bangun irungnya ireng kabeh. Menang kayak gitu Pak ya. Tapi hidup itu indah. Itulah bedanya dulu dengan sekarang. Orang dulu itu kalau bapak ibunya berangkat selamatan, berkatan anaknya senengnya tahu mungkin apa betul? Padahal zaman biyen iku napa-napa pas-pasan. Gendurenan selametan berkatan wong 200, ayame mung siji tok. Nggih. Dibagi suwir-suwir. Segane dibungkus godhong jati. Mangane nganggo slondeng, kulupan, ayame sesuwir. Nggih to? Endoke pitike mangan silet. Soale endok siji dadi 12. Dibawa pulang dimakan sama anak-anaknya rasanya nikmat, betul? Makan dari godong jati, makannya pakai serundeng, rasanya nikmat. Coba bandingkan anak sekarang, pernahkah mereka mengalami itu? Tidak. Kadang-kadang makan pakai paha saja nggak mau makan. Kenapa? Karena dulu kita full berkah, sementara hari ini kita kehilangan berkah. Kenapa hari ini dijauhkan dari berkah? Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kalau orang itu sudah meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha, maka Allah akan menghilangkan berkah dari dalam hidupnya. Maka saya pesan Bapak Ibu Remboa, jangan meninggalkan ulama. Setuju? Jangan meninggalkan kiai. Pesan saya satu lagi, jangan membanding-bandingkan kiai. Kok kacamata ini nyong raketok ya? Jangan membanding-bandingkan. Janda-janda ngapain ya? Apa? Ya nanti ya habis pengajian. Jangan membanding-bandingkan kiai. Saya paling tidak suka karo jamannya Gus Miftah membanding-bandingkan kiai. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo kiai kae. Gak boleh. Kiai itu punya kelebihan masing-masing, betul? Kiai itu ibarat rumah makan, Pak. Spesialis rawon, spesialis soto, spesialis tempe mendoan. Spesialis rujak congor. Pak, rujak? Ya rapopo congor-congore dewek ya. Maka kiai pun punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. Yang menjadi rasul berapa? 3 ribu. Yang wajib diketahui berapa? 25. Karena nabi itu, ini payungnya bang, utangnya oke mesti ya. Wong kene utange oke ya, BRI, Mandiri. Utang kabeh. Dibuka bayunge wani ra. Ya dijong ning kene. Ayo bubar wae kono lah. Apa? Injoknya mudah nih kono. Amplopnya tipis gak terengat. Iya ibadah cerewet baik. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dan kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisannya beda-beda. Ada nabi kaya. Siapa nabi yang paling kaya namanya? Sulaiman. Saking kayanya Nabi Sulaiman, istrinya 1000. Setiap malam mendatangi istrinya 100 kali. Wow. Loh, seraremel. Semalam itu bisa mendatangi istrinya 100 kali. Rahasianya apa? Mangan tempe mendoan. Gus Miftah baik izin bojone siji ditinggal lunga terus. Kadang-kadang ngaji 2 minggu pulang sampai rumah bojoku menstruasi. Dancok, dancok. Yang paling kaya namanya siapa? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya. Contohnya siapa? Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada nabi suaranya bagus. Siapa? Nabi Dawud. Begitu turun ke ulama ada ulama yang suaranya bagus. Siapa? Habib Syekh. Ada nabi gagah. Siapa? Musa. Begitu turun ada Gus Maksum gagah. Ada nabi sabar. Siapa? Ayub. Begitu turun banyak kiai sabar. Habib Lutfi sabar. Ada nabi miskin siapa? Isa. Begitu turun ketua panitia miskin. Ada nabi ganteng siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai ganteng siapa? Ini udahnya ya. Alhamdulillah. Maka kita tidak boleh membanding-bandingkan kiai. Maka titipkan anakmu kepada kiai. Saya sampaikan, Bapak Ibu Purwokerto yang punya anak enggak kuat mondoke anake, dipondoke ngene Gus Miftah gratis. Dimakani mboten tak pakani, tanggoku duwe asuwe tak pakani kok. Kemarin ada dari Pekalongan yang hari ini viral naik sepeda ontel berangkat ke pondok pesantren Oraji pengen mondok. Santri ini nyongki macam-macam, anak mantan pembunuh pernah mutilasi orang keluar dari penjara. Akhirnya apa? Setiap malam mimpi yang dibunuh. Akhirnya sekarang mondok di pesantren Oraji dan alhamdulillah berubah. Banyak tato saya terima, enggak masalah. Ada santri saya dari Jawa Timur perutnya ditato beduk. Penuhnya gendut. Saya tanya, "Itu tato apa?" "Beduk." "Nanti tutuke ngisore." Makanya Allah Rasulullah mengatakan, "Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu." Kalau pengen duniamu diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah akhiratmu. Yuk, pumpung nih hujan deres, sholawat hasbi robi. Yang punya hajat dikeluarkan, insya Allah Allah akan kabulkan hajat kita. Amin. Hasbi robi. Oh, illallah. Ada yang minta kirimin Fatihah untuk semua hajatnya. Al-Fatihah. Untuk semua hajat kita yang hari ini hadir karena cintanya dengan Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah. Siapapun hari ini yang hadir, ya Allah, Engkau berikan kehidupan yang istiqomah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Siapapun yang hadir hari ini, ya Allah, Engkau berikan kepada kami tambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Siapapun yang hadir, Engkau mudahkan kakinya untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau berikan keturunan yang soleh-soleha. Allahumma arzuqna ahlan sakinah dan mawaddah dan warahmah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau berikan kepada kami keluarga yang sakinah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau berikan beribu-ribu kekuatan, ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Siapapun yang hadir, Engkau berikan beribu-ribu keberkahan, ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau berikan beribu-ribu karamah, ya Allah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau jadikan kami golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Kapanpun Engkau panggil kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rempoah, matur nuwun, pun deres banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ahli para sekolah diri kita muslimin, muslimat rahimahumullah. Makatan mu'adzidil hasanah, saking Al-Mukarram Romoke Haji Miftah Maulana Habibur Rahman utawi Gus Miftah dari Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Berharap pengajian pada siang hari ini penuh barokah dengan suatu harapan dapat mempertebal iman, meningkatkan amal ibadah dan mempertahankan sendi-sendi Islam. Dan mudah-mudahan Islam akan selalu terpelihara sepanjang masa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salah satu dari nabi yang menjaga Islam dan ilmunya, beliau Gus Miftah telah memberikan mu'adzatul hasanahnya kepada kita. Demikianlah mu'adzatul hasanah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga mampu melaksanakan amal soleh.